sama dulurku dari Kanung, kita bergoyang bareng Mau Nalisa Adela Laskar Buana bergoyang. Selamat malam Laskar Buana. Buaya, Laskar Buana yo. Berarti kamu masih masih fokus ketua panitia, makasih. Bapak Hendy, ya bapak iki yo. Ngebak ngebak dalam. nek sulinge sampean penak, Mas. Ngebak-ngebai dalanan. Ayo Mas Fendi. Layah layah wenak sudah dihadirkan bareng Adela di sini, diucapkan semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.